Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu Rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أخواني في الدين رحمني ورحمكم الله، melanjutkan pelajaran yang keenam tentang hukum niat di dalam puasa. Telah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya dari apa yang disebutkan oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullah, bahwasanya niat itu merupakan syarat sahihnya sebuah ibadah, sebuah amal. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, termasuk puasa. Maka disyaratkan padanya niat. Disebutkan di dalam hadis Aisyah, demikian juga datang dari Hafsah, bahwasanya di dalam puasa, puasa yang wajib, di antaranya puasa Ramadan, itu wajib padanya niat yang dilakukan di malam hari. Maka barang siapa yang dia tidak berniat di malam hari, maka tidaklah sah puasanya. Atau dia niatnya di siang hari tanpa niat di malam hari, maka tidak sahih puasanya. Dalilnya, man lam yubayyit as-siyam qabla tulul fajri fala siyama lahu. Beliau menyebutkan hadis dari Aisyah marfu, berarti sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang dia tidak berniat di malam hari untuk berpuasa sebelum terbitnya fajar, maka tidak ada puasa baginya. Demikian juga dari hadis Hafsah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala man lam yubayyitu siyama qabla al-fajri fala siyama lahu, wa fi lafdhin man lam yujma, man lam yujmi ayazim, barang siapa yang dia tidak yujmi ayazim, itu bertekad asyam untuk berpuasa minal lail, di malam hari, maka tidak ada puasa baginya. Jadi di sini jadikan dalil oleh jumhur ulama Ahmad, Malik dan Syafi'i ila wujub tabyitin niyyah fil fardhi min al-lail, wajibnya untuk berniat dalam berpuasa wajib di malam hari. Namun dalam masalah hadis ini berselisih ulama. Sebagian mereka memarfukkan sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sebagian yang lainnya mengatakan mauquf. Hadis ini mauquf, tidak sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hanya sampai kepada sahabat. Dan hadisnya sahih, perawi-perawinya sahih. Hanya masalah apakah hadis ini marfu atau mauquf. Dan dirojikan oleh Imam Al-Bukhari, Abu Hatim An-Nasa'i, Daruqutni, Abu Dawud, Wal-Bihaqi, bahwasanya hadis ini malam yabid, malam yubayyit as-siyam qabladul fajri, adalah hadis yang mauquf. Kemudian kata Syekh Al-Fauzan hafizullah ta'ala, ولأن جميع النهار يجب فيه الصوم فإذا فات جزء من النهار لم توجد فيه النية لم يصح الصوم جميع اليوم لأن النية لا تنعطف على الماضي. Karena جميع النهار di seluruh siang hari wajib padanya untuk berpuasa. Maka apabila luput bagian dari hari itu, luput, tidak didapati padanya niat, tidak ada niat di malam hari, sehingga sebagian harinya luput dari niat, lam yasih shaum jamil yaum, maka tidaklah sahih puasa seluruh hari itu. Lianna niyya la tan'atifu wal madhi, karena niat itu tidak bisa dia diarahkan kembali kepada yang telah lewat. Karena malam sudah lewat. Kalau malam lewat kemudian sudah masuk fajar baru berniat untuk puasa, maka dia tidak mendapatkan puasa, tidak sah puasanya. Karena niatnya di malam hari, niat adanya di malam hari, sementara dia berniat puasanya sudah lewat malam, sudah fajar. Dan niat itu tidak bisa dia kembalikan kepada yang telah lalu, yang telah lewat. والنية في جميع عبادة محلها القلب لا يجوز التلفظ بها. Dan niat pada seluruh ibadah-ibadah itu tempatnya di hati. Mahalluha al-qalb. Tidak boleh niat itu dilafadzkan, bahkan termasuk bid'ah melafadzkan niat. Syekh Ibn Baz rahimahullah ta'ala menyebutkan, as-sunnah fin niyah al-qalbu, sunnahnya pada niat adalah hati, di hati. Wa talaffuz bin niyyah, dan mengucapkan niat, ghairu masyru'in bal bid'atun, tidak masyru', tidak disyariatkan, bahkan bid'ah. An-niyyah mahalluha al-qalb wa nutq biha bid'atun. Dan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Amin Allah Taala, bahwasanya niat itu tempatnya di hati, dan mengucapkannya, melafadzkannya niat itu di lisan merupakan bid'ah. Seperti saya berniat untuk puasa Ramadan besok karena Allah Taala, maka ini perkara bid'ah. atau dalam ibadah yang lainnya, dalam melaksanakan sholat. Kebanyakan kaum muslimin ketika sholat, nawaitu an usalli dhuhra arba raka'at imaman atau ma'muman lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Ini menyelesaikan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, baru masyru' bal bid'ah. Tempatnya niat di dalam hati. At-talaffuz bin niyyah naqsun fid din wal aql. Kata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, mengucapkan niat itu adalah naqsun fid din wal aql. Naqs, kekurangan pada ad-din dan akal. Kekurangan pada din karena talafut itu adalah bid'ah. Talafut bin niyah bid'ah. Adapun kekurangan pada akal karena seseorang yang berniat dengan mengucapkan seperti orang yang ingin makan, kemudian dia mengucapkan saya ingin makan makanan ini, semuanya saya masukkan ke dalam mulut dan saya kenyang. Ini kan menunjukkan kekurangan akal orang tersebut. Baik, setiap apa yang dia mau lakukan, dia ucapkan dulu, saya mau ini, saya mau ini. Maka orang akan memandang, melihat orang ini orang yang kurang akalnya. Masa mau makan diucapkan saya mau makan, mau mandi, mau apa saja lakukan, mau wudu, saya mau berwudu, diucapkan. Maka ini termasuk naqs fil aqli. Wala yajuz talafuz biha li'anna dhalika lam yarid 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam wala 'an ashabihi annahum kanu yaqulun nawaitu an asuma nawaitu an usalliya wa ghara dhalik. Karena demikian ini tidaklah ada datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam wala 'an ashabi, dan juga tidak ada datang dari para sahabat bahwasanya mereka mengatakan aku berniat untuk berpuasa. Ketika dia mau berpuasa, aku niat untuk sholat. Ketika dia mau melaksanakan sholat, dan selain demikian itu dari ibadah-ibadah yang lain, mau bersedekah diucapkan juga, saya berniat untuk bersedekah, mau wudu diucapkan semua. Fatalaffuz biha bid'atun muhdatsatun wa yakfi an-niyya al-aql wa syarab bi niyyati shaum. Maka cukuplah niat itu, wa yakfi fi an-niyya al-aql wa syarab bi niyyati shaum. Cukuplah niat itu, makan dan minum dengan niat puasa. Ketika orang sahur, bangun untuk sahur, itu sudah dia meniatkan untuk berpuasa. Itu sudah cukup. Orang bangun di akhir malam makan sahur, tentunya dia menghendaki untuk berpuasa besok harinya. Kalau tidak mau berpuasa, dia tidak akan bangun makan sahur. Sesuatu yang maklum. Kata Syaikh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, wa ma'lum anna kulla syakhsin yakum fi ahli al-lail wa yatasahhar fa innahu qad arada as-shaum wa la syak. Sesuatu yang diketahui bahwasanya setiap orang yang bangun di akhir malam kemudian dia bersahur, maka sesungguhnya dia telah menginginkan untuk berpuasa dan tidak diragukan lagi. Maka dalam masalah ini, setiap orang yang berakal, kata beliau, yaf'alu syai'a bi ikhtiyarihi. Dia melakukan sesuatu mesti dengan pilihannya. Wa la yumkin an yaf'aluhu illa bi iradatihi, dan tidak mungkin seseorang itu untuk melakukan sesuatu tanpa adanya iradah, tanpa adanya kehendak. Wal iradah hiya an-niyyah. Sedangkan iradah, kehendak itu adalah niat. Adalah niat. Seorang bangun misalnya sahur, makan, minum. Tentu dia bangunnya itu karena ada iradah, ada kehendak, ada keinginan. Apa keinginannya? Berpuasa. Dan itu, itulah niatnya. Maka tidak perlu diucapkan. Tidak usah diucapkan, malah bid'ah. Maka sudah masuk niat. Qala Syekh Taqiuddin Ibnu Taimiyah rahimallahu taala, dan sebelumnya masalah niat, apakah melazimkan niat bagi orang yang berpuasa di bulan Ramadan? Itu lazim baginya untuk dia berniat setiap hari ketika Anda berpuasa. Ataukah bisa atau boleh dia berniat hanya dengan satu niat di awal Ramadan, dia meniatkan untuk berpuasa selama satu bulan penuh? Jadi masalah niat, apakah harus diharuskan niat itu setiap hari? Puasa besok harus niat malam ini, besoknya lagi harus niat malamnya. Ataukah boleh seorang itu cukup dia berniat untuk puasa selama satu bulan, sekalipun di malam-malam hari berikutnya tidak berniat? Kalau jumhur ulama Ahmad, Syafi'i, Abu Hanifa, mereka mewajibkan niat itu pada setiap hari secara tersendiri. Di setiap hari harus orang berniat di malam hari sebelum berpuasa. Karena alasannya setiap hari puasa itu mustaqillah, tersendiri. Puasa hari ini tidak mengikut kepada puasa yang kemarin, atau tidak berkaitan dengan puasa besok, mustaqillah, tersendiri. Oleh karena itu rusaknya puasa hari ini tidak mempengaruhi, tidak berpengaruh kepada puasa besok, atau rusaknya puasa kemarin tidak berpengaruh kepada puasanya hari ini. Maka mesti niatnya juga masing-masing. Dan Al-Imam Malik mengatakan bahwasanya mencukupi niat itu satu niat untuk seluruh puasa di Ramadan. Mencukupi. Dalilnya innamal a'malu binniyat. Dan puasa Ramadan adalah ibadah, ibadah yang satu. Maka mencukupi satu niat. Dan ini yang dirajihkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwasanya untuk puasa Ramadan atau puasa-puasa yang semisal dengan puasa Ramadan yang di dalamnya disyaratkan untuk tatabu, berurutan, tidak boleh dipisah, tidak boleh diselingi, seperti puasa kafarah 2 bulan berturut-turut, itu mencukupi satu niat di awalnya saja, selama tidak terputus dengan satu udzur. Kalau terputus dengan satu udzur, misalnya dia safar hari ini, safar dia tidak berpuasa atau sakit, maka besoknya harus dimulai lagi niat. Tapi kalau tidak ada menyambung puasanya, maka mencukupi. Dan juga dirujukkan oleh Syaikhul Utsaimin rahimahullah taala, jadi masalah niat ya boleh setiap hari orang berniat, atau di awal puasa dia berniat untuk seluruh puasa selama 1 bulan. Qala Syekh Taqiyuddin Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, berkata Syekh Taqiyuddin Ibnu Taimiyah rahimahullah, hina yata'asya asya'a man yuridu shaum, ketika beliau makan malam, makan malamnya orang yang hendak berpuasa, menginginkan puasa. Walihada yufarraku baina asya'i lailatul 'id wa asya'i layali ramadhan. Oleh karena itu dibedakan antara malam, makan malam Lailatul 'Id di malam hari raya, wa asya'i layali ramadhan, dan makan malam di malam-malam Ramadan. Dari mana sisi perbedaannya? Karena orang yang dia makan malam di malam-malam Id, malam-malam hari raya, itu tidak terlalu perhatian dengan makan, karena makan sekedarnya makan ringan, karena besok hari sudah boleh, sudah halal baginya untuk makan. Di pagi hari sudah bisa makan. Adapun kalau layali Ramadan, orang-orang itu akan menyiapkan yudun wehtamun, mereka akan mempersiapkan makan yang akan dimakan dan betul perhatian, ditunggu-tunggu, sehingga terbedakan. Nah, mereka ketika malam makan malam Lailatul Id wa layali Ramadan. Wa qala aidan kullu man alima anna ghadan min Ramadan wa huwa yuridu shaumahu faqad nawa wa huwa fil 'amatil muslimin. Dan beliau juga mengatakan, setiap orang yang mengetahui bahwasanya besok adalah Ramadan, dia tahu besok Ramadan, wa huwa yuridu shaumahu, dalam keadaan dia menginginkan, menghendaki untuk berpuasa, faqad nawa, maka sungguh dia telah meniatkannya. Kalau sudah ada muncul keinginan untuk berpuasa, tekad untuk berpuasa besok, maka berarti dia sudah meniatkan untuk berpuasa. Sudah masuk niat. Dan ini adalah amalan keumuman kaum muslimin. Tidak perlu mengucapkan sampai meyakini kalau tidak diucapkan tidak ada niat. Tidak kita berniat berarti puasa kita tidak sah nanti, karena tidak berniat. Nah, cukup seorang itu bertekad untuk berpuasa besok, sudah niat baginya. Wa amma shaumun nafli fa innahu yasihhu bi niyyati min an-nahar bi syarti alla yujadu manafin lissawm. Nah, sini dibedakan puasa wajib puasa wajib itu ada puasa Ramadan, ada puasa kafarah, ada puasa nazar. Maka pada puasa ini wajib baginya niat di malam hari. Adapun puasa sunnah, puasa sunnah apa puasa mutlak, kapan saja yang berpuasa, atau puasa 3 hari dalam sebulan, atau puasa Senin Kemis, ini shaumun nafil, puasa yang nafilah. Maka yasihu biniyatin minan nahar, sahih puasa tersebut sekalipun niatnya itu di siang hari. Di siang hari dengan syarat tidak didapati perkara-perkara yang menafikan, yang membatalkan puasa. Fima bainatul fajri wa niyatihi, antara terbitnya fajar dan niatnya dia untuk berpuasa. Min aqlin wa ghairihi, dari makan atau selain makan, makan, minum atau jima. Enggak ada, dia tidak melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa antara terbitnya fajar sampai dia berniat, sampai niatnya itu. Misalnya kalau dia berniatnya jam 9 pagi mau puasa, jam 9 pagi baru berniat puasa, ya, sahih puasanya dengan syarat dia tidak makan dan minum serta jima antara terbitnya fajar dan niatnya tersebut. Liqauli Aisyah radhiyallahu taala anha, dari ucapan Aisyah radhiyallahu taala anha, dakhala alayya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dzaata yawmin wa qala hal 'indakum min syai', faqulna la, qala fa inni idzan sha'imun. Rawahu al-jama'ah illa al-Bukhari. Kata Aisyah, masuk padaku Nabi sallallahu alaihi wasallam satu hari, lalu beliau mengatakan, apakah engkau memiliki sesuatu, ada makanan? Aku mengatakan, la, tidak. Qal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa inni idzan, kalau begitu aku berpuasa. Hadits ini diriwayatkan oleh jamaah kecuali Al-Bukhari, khamsah, Muslim, Abu Dawud, Nasa'i, Tirmidzi, wa Ibnu Majah. Hadis yang sahih. Nah, ini dijadikan dalil tentang sahihnya puasa kalau itu puasa sunnah, niatnya di siang hari bukan di malam hari pada saat dia berpuasa. Fadalla talabuhu lil aqli ala annahu lam yakun nawaa shiyam qabla dhalik, menunjukkan permintaannya beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam lil aqli, permintaan menanyakan makanan untuk beliau ingin makan, menunjukkan bahwasanya beliau lam yakun nawaa shiyam qabla dhalik, sebelumnya itu beliau tidak berniat untuk berpuasa. Nah, ketika dia bertanya kepada istrinya, apakah ada makanan? Ternyata enggak ada. Kalau begitu aku berpuasa. Nah, sejak itu beliau baru berniat untuk berpuasa. Wa dalla qawluhu fa inni idzan sha'imun ala ibtida'in niyya minan nahar, dan juga menunjukkan ucapan beliau, sesungguhnya kalau begitu aku puasa ala tidak niyah min nahar, dimulainya niat di siang hari. Fadalla ala sihhati niyati shaumin nafli min an-nahar, fayakunu dhalika mukhassisan li hadith man lam yubayyit siyam qablatul fajri fala siyama lahu. Maka menunjukkan juga sahihnya niat puasa sunnah di siang hari. Maka hadis ini menjadikan mukhasis, mengkhususan dari hadis yang disebutkan sebelumnya, barang siapa yang dia tidak berniat di malam hari untuk berpuasa sebelum terbitnya fajar, maka tidak ada puasa baginya. Nah, dalam hadis ini malam yubit, kalau tidak berniat di malam hari maka tidak sah puasanya. Sementara dari hadis Aisyah, Nabi SAW memulai berpuasa di siang hari, maka ini menunjukkan pengkhususan, pengkhususan pada puasa-puasa sunnah. Khawan fiddin rahimani rahimakumullah, kita cukupkan sampai di sini dulu. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillah. Tafadhalu, hafidhakumullah.